Bagaimana jual beli online emas? Satu, di mana penjual kirim emas dan pembeli kirim uang. Ketika uang dan emas sudah di tangan kedua belah pihak, baru akad. Apakah boleh? Iya. Lalu atas dasar apakah pengiriman emas dan pengiriman uang tersebut? Ini adalah pengelabuhan terhadap apa? Akad. Orang ketika salah satu mengirim barang, satu salah satu mengirim uang, berarti sebenarnya apa? Telah terjadi akad. Meskipun kemudian dikatakan, oh saya transaksinya belakangan. Maka emas adalah komoditas yang harus ditransaksikan langsung. Rasulullah mengatakan dengan jelas, ya dan biyadin, tangan dengan tangan. Yang kedua, membeli emas online di marketplace dengan voucher internet atau voucher belanja, apakah boleh? Yang menjadi permasalahan ketika kita membeli emas di marketplace, berarti tidak bisa apa serah terima langsung juga. Maka ini menyalahi aturannya, yaitu apa? Ya dan bi, ya din, ditransaksikan secara langsung tangan dan tangan atau tangan ke tangan. Wallahualam.